celuk-celuk anapa gendung keduwek. Pada parikan kembang klepang sasorot kuntule nglayang. Apa sih karperik kawayah mini kuntule nglayang? Sasorot kuntule nglayang pegat kadang kinasian. Eman-eman anu kasian gendung. Kakang-kakang pengendange. Kenapa sih truk-truk mareng nyong? Inyong nang kene duwe sedulur lanang. Iya mbakayune kebeneran kene kena nggo ampiran. Inyong rabi rika maleni. Rika rabi nyong parani. Nyonge seneng kok tekan ini arpe nyumbang apa? Ora nyumbang raja beranak. Apa? Nyumbang geni sawu wungan. Ora member temen anak nyumbang geni sawu kan bokan kopar rumah nyong. Nyumbang geni sawu wungan lawan banyu sakuranjang. Orang member temen nyumbang banyu bukan tersarungnya nyong. Kakang-kakang pengendangi. Kenapa truk-truk maning sih? Sepisan nyong duwe kaki nini. Nyongnya saya seneng kon duwe kaki nini. Sepisan kaki nini ping pindok. Ping pindok bapak biyung. Isi bapak si wariseko, isi bapak si biyung ana sing ngopeni. Ping pindok bapak lan biyung. Ping telu. Ping telu kakang Bekayu. Iya nyongnya seneng banget yen Bekayu nayu nguawake nyong. Peng telu kakang Bekayu. Peng papat. Peng pate Bandawi Raya. Wah rika suge temen isih bandani isih rayate. Peng pate Bandawi Raya. Peng lima. Peng lima bandu setanak. Nyonge pelih waruh anak ini satu ring setanak. Kakang-kakang pengendange. Apa sih truk-truk maning? Aja gawe gendra bumi Indonesia kena kuda pekaran sana. Pitik balik cabuli. Kembang pace nyong wis suwe pengarae rikatan gatok krasane plesir sore jengkate miring plesir kowe arang-arang nyanding plesir sore jengkate penyanding plesir kowe arang-arang ketemu bayam melamu lamu. Apa sih kok bersik wae undang-undang truk-truk maningan anak apa gendong? Haparika tumon maning. Tumon apa sih? anak kinjeng geret lintang. Nyong eblih poroh anak kinjeng geret lintang. Kinjenge kinjeng kebo, lintange lintang luku, anak kebo geret luku, mesir sore congkak yen menganggo sarwa peni.